Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Man sayaqra Iqra ya Ahmad Anda Ahmad Ahmad Bab tafsir tauhid Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah wa qaulillah enggak dengar kayak suara tawon. Yang jelas suaranya seperti antum khutbah. Wa qaulillah Allah musta'an. Ya Allah, baca ana bantu. Ulaika ulaika alladzina Allah musta'an baru satu ayat dua baris seminggu gimana kalau nambah lagi nambah lagi nambah lagi terus enggak pernah hafal jadinya. Nam ya Abdul Razzaq iqra. Ayyuhum wa yakhafuna Naam jlis Allah musta'an Taib ikra'u kullukum Wayarjuna Naam jazakallahu khair Man salakat darba wasol Barang siapa yang menempuh jalan akan sampai Ya, walaupun jalan itu berliku Jalan itu licin Jalan itu terjal, jalan itu naik, curam, ya, bahkan tebing. Kalau mau berusaha sungguh-sungguh serius dan minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan Allah berikan kemudahan. Man salakat darba wasal, barang siapa yang menempuh jalan akan sampai. Tapi kalau cuma duduk saja yang akan sampai, ya. Nah. Allah musta'an. Taib ijlis. Namun alhamdulillah kita sudah sampai pada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ida Abi Hisham hadza su'al. Abu Hisham Pak Nur. Kenapa di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menuliskan bab tafsir tauhid syahadah la ilaha illallah? Apa tujuan penulisan bab ini sementara pada bab-bab sebelum sudah disinggung terkait masalah makna la ilaha illallah, ya, terkait makna tafsir daripada tauhid, ya kan, sudah disinggung pada bab-bab sebelumnya, tapi di sini kenapa dituliskan lagi bab tersendiri? Kenapa beliau menuliskan bab ini? Untuk apa? Kurang jelas. Menekankan, menekankan, ya. Tayyib. Mendekati. Tayyib mendekati jawaban yang benar. Anda Abi Ahmad, Pak Yono. Allahu sa'an ajib. Sudah yang masuk yang nyantol. Coba dijawab, sampaikan. Allahu sa'an. Tayyib. Naam, inda Abi Wildan. Allah musta'an. Naam, inda Abi Rizq. Udah. Sama seperti Pak Nur tadi. Iya. Abu Maulana. Kesyirikan. Ha, tayyib. Tayyib barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, karena ya sebagian manusia salah di dalam memahami makna tauhid, ya. Naam. Maka beliau tulis ulang secara khusus dalam bab ini sebagai bentuk penekanan agar betul-betul paham tentang makna tauhid, ya. Nah, karena apa? Sebagian manusia salah di dalam memahami makna tauhid, di dalam memahami makna tafsir syahadah la ilaha illallah. Naam. Baik, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga di sini beliau al-muallif rahimahullahu taala ingin menulis bab secara khusus, ya. Nah, untuk lebih menekankan lagi, baik, untuk lebih menjelaskan lagi secara lebih rinci berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis terkait dengan makna syahadah la ilaha illallah. Naam. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah. Nah. Namin tak yazidan, jadi apa makna ayat ini? Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila akhir ayat. beribadah kepada siapa? Nam yad'una, berdoa, beribadah kepadanya, kepada mereka. Kepada siapa? Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali. Tayib. Nah, sementara mereka sendiri aja ya bataguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Tayib. Kemudian apa lagi? Yang kedua bagaimana? Wa yarjuna rahmatahu. Tayib, wa tsalits ish wa yakhafuna adzabah. Ya. Mereka-mereka sendiri yang didoai, yang diibadahi tersebut memiliki tiga sifat ini. Artinya mereka sendiri pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana mereka ini dimintai selain Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka sendiri sibuk dengan urusan sendiri, ya. Nah. Tayyibarakallahu fikum. Maka tentunya otomatis sebagai bentuk pemahaman yang ini merupakan bentuk penerapan daripada tauhid, harus ditinggalkan itu semuanya, ya. Nah. Kita baca yang berikutnya. Faedah daripada ayat ini, ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa diambil dari ayat surat Al-Isra 57. Yang pertama, ar-raddu 'ala alladhina yad'una al-anbiya was-salihin, bantahan kepada orang, ya, kepada orang-orang yang berdoa kepada para wali, ya, dan kepada orang-orang soleh. Nah, nasihatkan untuk para santri secara khusus atau juga para ikhwah yang megang kitabnya, diterjemahkan saja di kitabnya, ya. Nah, cukup diterjemahkan dalam kitabnya saja, mufrodat, ya, yang belum antum ketahui itu yang diterjemahkan. Ada pun mufrodat, ya, yang sudah diketahui maknanya, yang enggak usah ditulis lagi, ya. Nah, kalau antum nulis lagi di buku, ya semua tulis, semua akhirnya antum enggak nambah-nambah mufrodat akhirnya, ya. Nah. Seperti di sini kan yad'una, yad'una kan berdoa. Ini kan sudah diketahui artinya, mufrodatnya. Sudah cukup, enggak usah diterjemahkan lagi. Kalau antum tulis lagi di buku, nambah lagi berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Padahal ini semua mufrodat masyhurah. Mufrodat sudah masyhur sekali, yad'un al-awliya wa sholihin, seperti itu. Tayib. Nah, jadi sudah mulai harus dibiasakan, ya. Ditulis di kitabnya masing-masing. Kalau enggak ingin apa, mungkin salah-salah pakai pensil, ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ingin enggak, kalau ingin rapi, ya. Nah. Barakallahu fikum. Ana ulangi lagi faedah yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina yad'una al-awliya'a wa sholihin. Bantahan kepada orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh, ya. Naam. Fi kashfid durri, di dalam menghilangkan kejelekan, ya. Sebagaimana kita ketahui, mereka berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh untuk menghilangkan kejelekan di antaranya. Aujal bin naf'i, ataupun juga untuk mendapatkan manfaat, ya. Naam, jalbin naf'i, untuk mendapatkan manfaat. Tayib, mendapatkan pekerjaan, rezeki yang lancar, ya, supaya punya anak dan yang lain-lainnya. Mereka berdoa minta kepada para wali, demikian pula orang-orang soleh. Ayat ini sebagai bantahannya, ya, yang menunjukkan akan kebatilan mereka. Bi anna haula'il mad'uwin, bantahannya apa? Berdasarkan ayat ini, bahwasanya mereka-mereka yang didoai, ya, bahwasanya mereka-mereka al-mad'uwin, yang dimintai, yang didoai tersebut, La yamlikuna li anfusihim durra. La yamlikuna li anfusihim durra. Ya. Tidak dapat menguasai diri mereka sendiri untuk menghilangkan kejelekan, ya. Mereka sendiri tidak mampu untuk menghilangkan kejelekan, menghindari kejelekan dari diri mereka sendiri, ya. Naam. Barakallahu fikum. Mereka sendiri aja enggak mampu, ya. Tayyib. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam demikian pula yang lainnya tidak bisa untuk menghindari kejelekan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala naf'a, dan tidak pula manfaat, ya. Tidak pula manfaat, mereka tidak bisa mendatangkannya. Ya. Fakaifa yamlikuna dzalika lighairihim? Fakaifa yamlikuna dzalika lighairihim? Maka bagaimana hal itu mereka bisa menguasai dan memberikannya kepada orang lain, ya, sementara diri mereka sendiri saja enggak mampu untuk menolak kejelekan atau juga untuk mendatangkan manfaat. Fa kaifa yamlikuna dzalika lighairihim? Maka bagaimana mereka bisa menguasai hal itu, memberikan hal itu kepada yang lainnya? Tentunya tidak bisa, ya. Naam. Al-faidah tsaniyah, bayanu syiddati khaufil anbiya. Bayanu syiddati khaufil anbiya'i was-salihin minallah. Penjelasan, ya, tentang besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang soleh kepada Allah. Ya. Dalam ayat ini ada penjelasan tentang betapa besarnya rasa takutnya para nabi dan orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna 'adzabah. Yakhafuna 'adzabah. Mereka ini takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi dan orang-orang soleh, barakallahu fikum, amat sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang katanya soleh, yang katanya anaknya kiai, yang katanya Gus ini anak Habib dan macam-macam yang lainnya? Wah, tenang, kita ini keturunan nabi. Wah, tenang, kita ini keturunannya Kiai Fulan, Mbah Fulan. Nabi, orang-orang soleh sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya khafuna adzabah. Mereka sendiri takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka merasa tenang akan azab Allah Subhanahu wa taala? Sungguh amat sangat bertolak belakang dengan firman Allah taala ini. Akidah dari mana yang seperti itu? Tenang, kita ini habaib, keturunan para nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang, kita ini kiai fulan, anaknya Mbah Fulan, anaknya Mbah Fulan. Tenang, dijamin nanti di surga, dijamin dari azab Allah. Siapa yang menjamin? Para nabi sendiri takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya khafuna adzabah. Mereka sendiri takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin akan membantu menolong orang lain? Bagaimana mungkin akan menolong umatnya, para warganya, para pengikutnya? Mustahil, abadan wal abadan. Selama-lamanya enggak akan bisa. Tidak akan bisa, enggak akan mampu. Barakallahu fikum. Itu namanya pengerusakan akidah, pembodohan tauhid kepada manusia. Ya, dengan ditanamkan taklid, ya, kepada orang-orang besar, ya. Barakallahu fikum. Wal 'iyadzu billah. Demikian pula dalam ayat ini ada keterangan wabayanu rajaihim lirahmati. Wabayanu rajaihim lirahmatihi. Dan penjelasan rojaknya mereka, berharapnya mereka ya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka para nabi yang jelas-jelas pilihan Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian. Mereka amat sangat berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara yang ada sekarang ini wah terlena, merasa besar, ujub, sombong diri, enggak butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tenang nyaman merasa sebagai anaknya kiai, anaknya cucunya Rasul sallam katanya. Nah. Wallahul musta'an. Kita ahli sunnah memang betul memuliakan alul bait, memuliakan yakni cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul ya, yang asli memang, yang murni. Kita memang memuliakannya, menghormati mereka sebagai anak cucu Rasul alaihi salatu wasallam. Namun pun juga demikian tetap dipagari dengan apa? Dengan akidah mereka, dengan tauhid mereka, dengan amalnya mereka. Bagaimana akidahnya mereka ini? Bagaimana tauhid dan amalannya? Kalau memang itu sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, kita muliakan. Kita katakan benar, antum mukramun, kalian adalah orang yang mulia, terhormat. Tapi kalau kalian amalannya, akidahnya, tauhidnya menyimpang dari Allah, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, la marhaban bikum. Ya, ya sudah selamat tinggal. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min zalik min at-talbis. Ya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada talbis. Ini masih amat sangat banyak akidah, pemikiran, pemahaman, keyakinan yang seperti ini di tengah-tengah umat Islam masih amat sangat banyak sekali. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Ini kan ya, satu ayat yang menerangkan tentang makna tafsir tauhid. Walhamdulillah, kita masuk pada ayat yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi, dan firman Allah ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Nabiullah Ibrahim berkata, berkata kepada siapa? Li abihi wa qaumihi, berkata, menyatakan ucapan kepada ayahnya dan kaumnya. Ya. Apa yang beliau katakan? Innani bara'un, sesungguhnya aku ini berlepas diri. Ya. Aku berlepas diri mimma ta'budun, dari apa-apa yang kalian sembah, ya. Dari apa-apa yang kalian ibadahi. Nah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali kepada yang telah menciptakanku, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayahdin, maka sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadaku. Nah, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ini juga ayat yang menerangkan tentang tafsir la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, bara'un mimma ta'budun. Bara'un mimma ta'budun ay bari'un min jami'i ma'budatikum. Bari'un min jami'i ma'budatikum, berlepas diri ya dari semua sesembahan kalian. Ya, ini makna daripada bara'un mimma ta'budun, berlepas diri ya dari semua seluruh sesembahan kalian. Ya, maka pada lafaz ini terdapat dalil tentang tafsir la ilaha, ya, La ilaha. Tayyib. Ini pada lafaz bara'un mimma ta'budun, ini menafsirkan lafaz kalimat la ilaha. Tayyib, penafian segala macam bentuk sembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, firman yang berikutnya, illal ladzi fatarani. Illal ladzi fatarani. Kecuali kepada yang fatarani, makna fatarani ay khalaqani. Ya. Fatarani maknanya adalah khalaqani, yang telah menciptakanku, ya. Artinya kecuali kepada yang telah menciptakanku, wa huwallahu, yaitu Allah, ya. Naam. Fahuwa ma'budi wahdahu. Fahuwa ma'budi wahdahu, maka dia ya satu-satunya sesembahanku, ya. Maka dia adalah satu-satunya sesembahanku. Ini makna illal ladzi fatarani. Aku berlepas diri dari semua sesembahan kalian kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Maka pada lafaz illal ladzi fatarani ini merupakan tafsir daripada kalimah illallah, ya. Tafsir daripada kalimah illallah pada ayat illal ladzi fatarani. Naam. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat secara global, makna ayat secara umum. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala annahu yukhbiru subhanahu an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi, ya, annahu yukhbir subhanah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan, ya, yukhbiru memberitakan, menerangkan tentang siapa, yaitu tentang nabinya Nabi Ibrahim, ya, alaihi salam, an abdihi, tentang hambanya ini, ya, wa rasulihi, dan utusannya, wa khalilihi, dan kekasihnya, itu siapa ikhwan, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah terangkan tentang keadaan beliau ini, bagaimana keadaannya, annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu. Annahu tabarra'a, bahwasanya beliau berlepas diri, bahwasanya beliau, ya, ini Nabiullah Ibrahim berlepas diri, meninggalkan, ya, min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu, meninggalkan semua yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Nah, menyatakan bahwasanya beliau ini berlepas diri daripada semua sembahan, daripada sembahan ayah dan kaumnya. Walam yastakhni, dan beliau tidak memperkecualikan, tidak mengecualikan, ya, tidak mengecualikan semua sesembahannya itu beliau tinggalkan. Beliau berlepas diri daripada semuanya itu. Walam yastakhni, dan tidak mengecualikannya kecuali illalladzi khalaqahu. Illalladzi khalaqahu, kecuali kepada yang telah menciptakannya. Naam. Kecuali kepada yang telah menciptakannya, wa huwa Allah. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Maka beliau menyembahnya saja, artinya hanya menyembah Allah saja, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Naam. Ini makna secara umum. Al-ayah wadihah. Ayat ini memang sangat jelas menerangkan tentang masalah tafsir la ilaha illallah. Munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat dengan bab. Hubungan ayat dengan bab. Annaha dallat ala ma'na tauhid. Annaha dallat ala ma'na, ala anna ma'na tauhid. bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya makna tauhid ya wa syahadati an la ilaha illallah dan syahadah la ilaha illallah maknanya apa? Huwa al-bara'atu minasyirki. Ya, huwa al-bara'atu minasyirki. Berlepas diri daripada kesyirikan. Wa ifradullahi bil ibadah. Wa ifradullahi bil ibadah dan mengesakan Allah dalam beribadah. Ya. Dan mengesakan Allah dalam beribadah. Baik, sekali lagi bahwasanya ayat ini menerangkan ya. Menunjukkan ya, ini sebagai dalil tentang makna tauhid. Apa maknanya? Berlepas diri daripada kesyirikan ya dan mengesakan Allah dalam segala macam bentuk peribadatan. Naam. Ya semestinya demikian ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam bentuk hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Hal-hal yang disembah selain Allah ini bukan hanya berhala patung saja sebagaimana yang sering kita sampaikan. Ya. Barakallahu ini meliputi segala macam yang diibadahi, yang disembah, yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, daripada makhluk-makhluk Allah, daripada benda-benda mati pun juga demikian. Ya. Nah. Keris misalnya, ya. Benda-benda antik, benda-benda kuno, yang kata mereka memiliki kekuatan, ya. Nah, ini pun juga demikian semestinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahli tauhid, meninggalkan itu. Karena apa? Ketika memiliki keris itu di sana ada bentuk pengagungan, ada bentuk penghambaan diri, ada bentuk tazallul, merendahkan diri kepada sang keris tadi. Meyakini ini memiliki kekuatan di luar kekuatannya manusia. Dan lain-lainnya, berbagai macam bentuk keyakinan. Ya. Barakallahu. Sehingga sekali lagi yang seperti ini bukan hanya maknanya meninggalkan, bukan meninggalkan apa? Berhala, patung, bukan itu-itu saja. Nah, segala macam bentuk yang di sana itu ada bentuk pengagungan, ada bentuk nau' bagian dari bentuk ibadah, ya. Nah, rasa tawakal kepada jimat, kepada keris, ya. Pasrah diri, bersandar diri pada yang namanya keris, ini pun juga apa? Ada bentuk ibadah di situ. Sehingga di situlah bentuk kesyirikannya. Semestinya benda-benda itu yang ditinggalkan. Innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua apa yang kalian ibadahi. Tadi itu, ya, memelihara keris di sana banyak terdapat bentuk ibadah, penghambaan diri, penyembahan diri kepada yang namanya keris. Wah, ini pun juga demikian masa-masa sangat bertebaran di tengah-tengah umat Islam, ya. Allahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. طيب فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي karena لا إله إلا الله itu meliputi ya meliputi apa النفي meliputi penafian sebagaimana sering kita sampaikan penafian peniadaan ya meninggalkan penafian alladzi abbara anhul khalil biqoulihi innani bara'un ya yang ditakbirkan, yang diungkapkan oleh Al-Khalil, yang diungkapkan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya innani bara'un, aku ini berlepas diri. Ya, maka pada ucapan innani bara'un terkandung mana, Pak Ikhwan? An-nafi dari kalimah la ilaha. Nah, kemudian juga terdapat terkandung pula wal isbat penetapan. Ya. Pada la ilaha illallah ada penetapan ya alladzi abbara anhu yang ditakbirkan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya biqaulihi illallazi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini terkandung apa ikhwan? Al-itsbat, penetapan, ya. Nah, menyembah hanya kepada Allah semata. Nah. Sebagaimana sering anak katakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun di situ, ya, dua rukun. Rukun yang pertama adalah rukun penafian, rukun yang kedua adalah rukun itsbat, ya. Rukun penafiannya pada kalimat la ilaha, rukun pengisbatannya, penetapannya ada pada kalimat illallah. Naam. Barakallahu fikum. Karena waktunya telah tiba, kita akhiri sampai di sini dars kita di malam hari ini. Barakallahu fikum.